وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bagian pertama yang apabila kedua nas tersebut masing-masing bersifat umum maka dalam hal ini dilakukan berbagai macam cara dalam menempatkan masing-masing dari dua dalil yang kelihatannya terjadi pertentangan. Yang pertama dengan tariqatul jama' dan ini yang paling utama. Kemudian yang kedua menempuh jalan an-naskh wal mansukh. Dan yang ketiga adalah tariqatul tarjih. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Al-qismu tsani. Bagian yang kedua dari jenis ta'arud. Ayakuna ta'arudu baina khassaini. Terjadi pertentangan antara dua dalil yang kedua-duanya khusus. Falahu arba'u halatin aydan. Maka dalam hal ini pun memiliki empat cara. Ya, empat cara untuk mendudukkan masing-masing dari dua dalil tersebut. Yang kesimpulannya urutannya sama dengan urutan yang pertama dengan menjamak. Kalau tidak memungkinkan maka dengan tarikh an-nasikh wal mansukh. Bila tidak memungkinkan maka dengan tarjih. Al-awwal ayyumkinal jam'u bainahuma fayajibul jam'u. Mungkinnya dijamak di antara keduanya sehingga wajib untuk dijamak. Kumpulkan. Misaluhu permisalannya. Hadithu Jabirin radhiyallahu anhu. Hadith Jabir. Fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjelaskan tentang sifat berhajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallat dhuhra yauman nahri bi Makkah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada hari Id. Itu di Mekah, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada Yaumun Nahr. Beliau salat zuhurnya di Mekah. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sedangkan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaha bi Mina. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Mina. Ya. Kedua hadis ini sahih. Lalu kok kelihatannya terjadi pertentangan di antara dua dalil? Fa yujma'u bainahuma, maka dikumpulkanlah, dijama' antara keduanya. Bi annahu shallaha bi Makkah. bahwa beliau melaksanakan sholat itu di Mekah. Walamma kharaja ila Mina a'adaha biman fiha min ashabiha. Dan tatkala beliau keluar menuju Mina, sebab setelah melakukan berbagai amalan di Mekah dianjurkan ke Mina dalam rangka untuk persiapan mabit di sana selama 3 hari jika ingin mengambil yang sempurna. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Walamma kharaja ila Mina a'adaha biman fiha min ashabiha. Maka tatkala beliau keluar menuju Mina, beliau ulangi lagi sholat duhurnya. Ini dalam artian yang beliau kerjakan yang kedua kali adalah sunnah bersama dengan para sahabatnya. Jadi beliau sholat duhur terlebih dahulu di Mekah, kemudian setelah itu beliau mengulangi kembali sholat duhur tersebut bersama para sahabat, dan beliau memimpin mereka di Mina naflan sebagai tatawwu. Nah, ya. Tapi kenapa kalau kita melihat, kenapa beliau tidak menjamak bahwa mungkin ini terjadi 2 kali? Ya. Ketika haji pertama Rasulullah SAW sholat duhurnya pada hari Id di Mekah. Pada haji yang berikutnya Rasulullah SAW pada hari Id sholatnya di Mina. Kenapa enggak dijamak seperti itu? Kan lebih mudah, ya. Ya kan? Alaysa kadzalik? Qul bala. Qul bala. Ya Abdul Fattah, kenapa? Kenapa enggak dijamak seperti itu? Abdul Malik. Hajinya sekali. Wa huwa hajjatul wada'. Naam. Enggak pernah Rasulullah SAW haji kecuali sekali. Dan itu yang pertama dan yang terakhir, sehingga tidak mungkin. Ya. Dan juga termasuk khilaf tentang adanya riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifatkan tentang salat khusuf. Ada yang menyebutkan 3 kali rukuk dalam 1 rakaat. Ada 4 kali rukuk. Ya. Nah, itu iskal kalau dikatakan itu mungkin terjadi berkali-kali. Beda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah ya Rasulullah SAW sering. Sehingga berbagai riwayat yang datang dari beliau. Takbir 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 9 kali. Nah. Ya. Tapi pada gerhana para ulama, mereka ketika menyebutkan bahwa tidak pernah terjadi gerhana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali sekali. Ya. Maka yang menjadi iskal adanya perbedaan di dalam meriwayatkan berapa kali rukuk, walaupun tidak ada riwayat tersebut yang sahih. Ya. Kecuali hadis yang menyebutkan 2 kali rukuk dalam 1 rakaat. Nah, ini cara menjamak bahwa Rasulullah SAW mengulangi kembali sholatnya sehingga tidak terjadi ta'arud. Yang kedua, fa illam yumkinil jam'u fa tsani nasikhun in ulimat tarikh, apabila tidak memungkinkan untuk dijamaknya antara dua dalil, maka jika diketahui sejarah, maka ditempuh tariqah an-nasikh wal mansukh. Al-mutaakhir nasikh wal mutaqaddim mansukh. Mithaluhu qawluhu ta'ala. Misalnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Ya, ini surah Al-Ahzab ya ikhwan. Allati ataita ujurahunna, yang engkau berikan mahar-mahar mereka. Kami menghalalkan untukmu. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika, dan apa yang kamu miliki dari budakmu. Ya, dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kamu sebagai fai. Ya, dari peperangan. Sehingga mereka jadi tawanan. Ya, Rasulullah SAW mendapatkan nafal dari mereka. Seperti siapa ya kawan? Yang didapatkan dari peperangan yang dijadikan istri. Hah? Sofia bintu Huyai, Juwairiyah aidan. Sofia wa Juwairiyah. Halal bagimu. Wa banati ammika wa banati ammatik. Ya. Dan seterusnya al-ayah. Wa banati khalika wa banati khalatika. Dan seterusnya, kemudian Allah menyebut tentang wanita yang menghibahkan dirinya, wa imra'atun wahabat nafsaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Naam. Al-ayah wa qawluhu, lalu kemudian datang firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yahillu laka nisa'u min ba'du, tidak halal bagi kamu wanita-wanita setelah itu. Ya, yakni setelah Allah tetapkan bagimu memiliki istri-istri. Wala antubaddala bihinna min azwajin, dan tidak halal pula bagimu untuk digantinya dari istri-istrimu. Ya, dari mereka, dari istri-istrimu tidak halal. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk melepas mereka mengganti yang lain. Walau a'jabaka husnuhunna, walaupun kamu sangat terkagum-kagum dengan kecantikan mereka. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi diperkenankan untuk menikah lagi atau mengganti lagi, nah, untuk dijadikan sebagai istri. Fathaniyatun nasikhatun lil ula ala ahadil aqwal. Maka ayat yang kedua ini menghapus ayat yang pertama. Ya, menurut salah satu pendapat, sini menunjukkan bahwa terdapat khilaf padanya. Nah, oleh karena itu setelah itu Rasulullah SAW tidak lagi menikah. yang ada adalah dengan budak. Beliau mengambil budak, itu Maria. Ya. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, fa illam yumkinin nashu, apabila tidak memungkinkan untuk menghukumi nasikh dan mansukh, umila birrajih, maka yang diamalkan adalah mencari mana yang rajih. In kana hunaka murajjih, kalau ada yang sebab-sebab pentarjihan. Misalu, misalnya hadis Maimunah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Hadis Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau halal. Yani tidak dalam keadaan ihram. Wa hadits Ibn Abbas, sedangkan hadits Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam keadaan dia ihram, dalam keadaan muhrim. Wah, ini kan betul-betul terjadi pertentangan. Maimunahnya satu, kejadian ihramnya juga satu. Maka dalam hal ini ditempuh cara tarjih. Farrajih al-awwal, maka kedua-duanya hadisnya sahih. Maka perlu ditempuh cara yang tarjih, dalam artian walaupun kedua-duanya hadisnya sahih, tapi kemungkinan ada yang keliru di dalam meriwayatkan. Jadi kita kan tidak mendakwakan bahwa para sahabat itu ma'sum minal khata, terkadang keliru ya. Walaupun asalnya mereka adalah ya benar di dalam periwayatannya. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampai menyatakan barang siapa yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri, sungguh dia telah dusta. Ya. Beliau mengingkari. Ya, berdasarkan apa yang beliau ketahui. Beliau belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bulu qa'iman. Dan ternyata para sahabat yang lain seperti Hudzaifah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya bulu qa'iman. Ya. Maka demikian pula ini. Maka ditarjih bahwa yang rajih dalam hal ini adalah yang pertama. Ya. Kenapa? Li'anna Maimunah sahibatul kisah. Karena Maimunah pemilik kisah itu. Siapa yang lebih ngerti? Yang dinikahi atau yang meriwayatkan tentang pernikahan? Yang dinikahi, iya kan? Nah, ya Abdul Wahab. Sahih. Nah, sahih. Maimunah sahibatul kisah. Fahiya adra biha. Nah, ya beliau lebih mengetahui tentang ceritanya. Sebab terkadang ya kan dua orang yang thiqah, ya, datang ke satu tempat, terjadi suatu kejadian, masing-masing melihat kejadian itu. Naam. Ya, setelah dia pulang, masing-masing menyampaikan terjadi kejadian ini di jalanan. Ada orang ya yang meninggal. Masing-masing ceritakan ini, ternyata terjadi perbedaan cerita versi dengan yang pertama. Maka tentunya ketika terjadi mesti ada yang keliru dalam mengabarkan. Kalau sudah berbeda mesti ada yang keliru. Loh, kejadiannya satu. Nah. Yang satu mengatakan orangnya pas di bawah motor tertindih. Yang satu mengatakan orangnya tidak agak jauh dari motor. Nah, kok terjadi perbedaan? Teliti punya teliti, ya. Ternyata yang mengatakan orangnya itu agak jauh dari motor, ya, artinya dekat dari motor tapi nggak di bawah, ini melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri, ya. Dan yang satu, walaupun hadir di tempat kejadian itu, tapi orang banyak kerumunan. Kebetulan dia agak pendek. Nah, dan khabar tentang dia di bawah, ternyata dapat berita dari yang ada di dekatnya. Mengatakan di bawah. Nah, dia tidak sendiri melihatnya. Nah, berarti kalau dilihat dari sini, yang logik yang mana? Nah, laisal khabar kal muayana. Khabar itu tidak seperti kalau lihat secara langsung. Hakadah. Wali anna hadithaha muayyadun. Nah, juga tambah lagi tarekoh tarjihnya. Hadisnya Maimunah dikuatkan. Ada penguatnya bi hadithi Abi Rafi' radhiyallahu an. Ya. Dengan hadisnya Abu Rafi' radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam keadaan beliau halal, bukan dalam keadaan muhrim. Qala wa kuntur rasula bainahuma. Aku sebagai utusan waktu itu di antara keduanya. Nah, maka ini tariqah tarjih. Pentarjihan yang pertama bahwa Maimunah sahibatul kisah. Ah. Wa sahibul bait adra bima fi. Dan yang kedua bahwa dikuatkan dengan riwayatnya Abu Rafi'. Yang keempat, fa illam yujad murajjih wajib at-tawaqquf. Kalau tidak didapati ada pentarjihan, wajib untuk tawakuf. Wala yujad lahu mithalun sahih. Alhamdulillah, tidak ada yang tawakuf. Ya, tidak ada permisalan yang sahih dalam masalah ini. Al-qismus thalith. Bagian yang ketiga. Ayakuna ta'arudu baina amin wa khas. Pertentangan terjadi antara yang umum dan yang khusus. Yang umum bertentangan dengan yang khusus. Kalau begitu mudah. Fayu khasasul amu bil khas. Maka dikhususkanlah yang umum dengan khusus. Kelihatannya terjadi pertentangan. Ya sudah, dikhususkan saja yang umum. Mudah. Misaluhu qawlu sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u al-ushur. Tanaman yang disirami oleh air dari langit, maka panennya harus dikeluarkan 1/10. Ya. Panennya harus dikeluarkan 1/10. Nah, ini hadis. Wa qauluhu, dan hadis yang lain, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Bahwa tidak ada sedekah, tidak ada zakat terhadap hasil panenan di bawah hasil 5 awsuq. 5 wisq. Nah, 1 wisq berapa ya kawan? Pernah kita sebutkan. Masih ingat? Hah? Kam? 60 sa'. Berarti kalau 5 wisak, Pak. Berapa sa'? 300 sa'. Nah, anggap padi. 1 sa' itu berapa? Nah, orang kalau mengukur sa' berapa? 2,5 liter ya. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Nah, berarti kalau 1 wisak, berarti kalau 2 sa' 5 kilo. 5 kali 30 150 kilo. 150 kali 5 750 kilo. Berarti segitu banyaknya. Ya. Kalau sampai 750 kilo panenan, kalau satu karung berapa kilo itu biasanya? Hah? Ada yang 50, ada yang karung goni gede 100 kilo. Allah, sum ahli. Hah? Itu dibantah. Hah? اختلف الزراع وهريبت ذلك نعم sudahlah. Nah, kalau nyampe 750 kilo nah berarti khamsatu ausuq. Kalau kurang, siapa yang punya padi di? Hah? Hah? Padi. Kalau panen misalnya 1 hektar, itu biasanya berapa dapat? Kalau padi 1 hektar itu sampai 750 kilo. Hah? Oh, lebih. Padi. Iya. 1 hektar. Kalau bagus. Masya Allah. Itu kalau susut dijadikan padi. Hah? Jadikan beras. Enam. Itu susutnya berapa itu? Separuh. Masa lah separuh. Alah. Terlalu ringan itu gabahnya itu ringan. 30%. Naam. Wallahu a'lam. Kelihatan yang zahir yang dikeluarkan beras bukan padinya. Naam. Padi belum dimakan ya. Iya. Nah. Al-muhim. Nah, ternyata yang umum lafaz yang fi masaqati samal usyur. Ini umum setiap apa saja. Kalau perairan jauh dari hujan harus per 10. Sedikit atau banyak. Iya kan? Sampai 5 usuk atau tidak. Ternyata ada hadis yang khusus bahwa kalau di bawah 5 usuk tidak ada zakat. Maksudnya tidak ada zakat yang wajib. Tapi kalau seorang ingin tanaful tatawwu tidak mengapa. Fa yukhassasul awwalu bitsani. Maka dikhususkan yang pertama dengan yang kedua. wala tajibu zakatu illa fima balagha khamsata awsuq. Maka tidak wajib zakat kecuali yang nyampe 5 awsuq. Al-qismur rabi', bagian yang keempat. Ayakuna ta'arudu bainana s-sayni. Bahwa ta'arud itu terjadi antara dua nas, ahaduhuma a'ammu minal akhar. Salah satunya lebih umum dari yang lain. Min wajhin wa akhasu min wajhin. Umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Dua-dua nasnya begitu. Jadi dua-duanya nas ini umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Nas yang kedua juga begitu. Terjadi pertentangan. Falahu thalathu halat. Maka dalam hal ini ada tiga keadaan. Yang pertama, ayyakuma dalilun ala taksisi umumi ahadihima bil akhar. Bahwa di sana ada dalil yang tegak, yang menunjukkan dikhususkannya keumuman salah satunya dengan yang lain. Memang ada dalil, dalilnya ya, yang menguatkan bahwa yang umum ini dikhususkan. Itulah. Karena pada asalnya ini dalil saling tarik menarik itu loh. Umum dari sisi yang lain, khusus dari sisi yang lain. Yang satu juga begitu. Umumnya dari sisi yang lain, khususnya dari sisi yang lain. Yang bertentangan. Nah, kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan umumnya si ini yang harus dikhususkan, bukan umumnya si yang satu ini yang harus dikhususkan ke yang kedua, maka ya tentunya lega yang diamalkan dalil yang fasil tersebut. Fayukhassasu bih, maka dikhususkan dengannya. Misalu, permisalannya. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Orang-orang yang wafat dari kalian lalu mereka meninggalkan istri-istri, maka istri-istri menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini umum, siapa saja. Iya kan? Ya. Wanita yang ditinggalkan suaminya, siapa saja secara mutlak. Secara umum. Apakah dia hamil atau dia tidak hamil? Nah, ini umum. Ya. Keumumannya dilihat dari sisi wafat. Apa? Nah. Ya, apa pembahasan tarabbusnya ya secara umum. Menunggu masa iddahnya, hamilkah dia atau tidak hamil, ya kan? Kekhususannya dalam permasalahan apa? Wafat. Iya kan? Ini khusus orang yang wafat. Iya kan? Bukan orang dicerai, orang mencerai, tidak. Laki-laki yang wafat. Kemudian dia meninggalkan istrinya. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari bagi siapa saja dari istri itu. Umum, hamilkah atau tidak. Wa qauluhu ada dalil yang lain. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Sedangkan istri-istri yang ditinggali dalam keadaan mereka hamil, ajalnya, batasan iddahnya itu sampai mereka mengeluarkan kandungannya, sampai melahirkan. Ya, maka kedua ini, ya, pembahasan khususnya dari mana? Dilihat dari sisi kehamilan, bahwa wanita yang hamil, ya, masa iddahnya sampai melahirkan, umumnya dari mana? umumnya wanita yang hamil siapa saja. Apakah wanita yang hamil itu karena wafat, ya, wafat ditinggalkan suami, atau disebabkan karena perceraian? Nah, secara umum, paham tuh ya kawan? Nah, ini saling tarik menarik umum dan khusus. Yang mana ini? Apakah yang kedua dibawa kepada yang pertama, atau yang pertama dibawa kepada yang kedua? Ya. Apakah dikatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan istrinya dalam keadaan dia meninggal, menunggu masa iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari, ini yang disikapi secara umum, apakah hamil atau tidak? Hah? Ataukah ayat yang kedua yang disikapi secara umum? Ya, wanita yang hamil, ajalnya iddahnya sampai melahirkan. Apakah ini yang disikapi secara umum? Wanita hamil secara umum, apakah ditinggalkan dalam keadaan wafat suaminya atau tidak? Tarik menarik dalil, ya kan? Falula khasatun fil mutawaffa anha, maka yang pertama khususnya dalam hal dia ditinggalkan wafat. Ammatun fil hamil wa ghairiha, umum dalam hal wanitanya, secara umum wanita hamil dan selainnya. Wasania yang kedua, ya, ayat yang kedua, khasatun fil hamil ammatun fil mutawaffa anha, khusus dalam masalah hamil, ya, tapi umum dalam hal wafat. Wa ghairiha, dan selainnya. Apakah dia ditinggalkan oleh suaminya karena wafat atau tidak? Ya. Nah, ini saling tarik menarik. Ya, kita butuh dalil yang melerai antara dua dalil yang kelihatannya saling bertentangan ini. Lakin dalla dalil ala takhsisi umumil ula bitsaniyah. Tapi ternyata di sana ada dalil yang menunjukkan dikhususkan keumuman ayat pertama dengan ayat yang kedua. Maka ayat yang kedua ini mengkhususkan yang pertama. Dalam artian, secara umum, setiap laki-laki yang meninggal, lalu dia meninggalkan istri-istrinya, masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ini secara umum. Terkecuali dalam satu keadaan istri. Apabila istri ditinggalkan dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Ya. Dengan dalil wadhalika anna Sabi'a al-Aslamiyya, bahwa Sabi'a al-Aslamiyya wada'at, beliau telah melahirkan, ba'da wafati zawjiha bilayalin, setelah meninggalnya suaminya beberapa malam, ya, lalu beliau melahirkan, fa'adhina lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia untuk menikah. Boleh. Padahal baru beberapa malam, belum nyampe 4 bulan 10 hari. Ya. Antum ya ikhwan. Wa ala hadza fatakunu iddatul hamil ila wad'il hamli. Oleh karena itu iddahnya wanita hamil sampai dia melahirkan kandungannya. Sawa'un kanat mutawaffa'anha am ghairaha, sama apakah, ya, disebabkan karena kematian suaminya atau selainnya. Ya, dalil ini pun dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasanya wanita yang penzina yang dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahi, dan bila menikah tidak sah pernikahannya sebab masih dalam keadaan dia hamil. Nah, sampai dia mengeluarkan kandungannya. Keumuman lafaz wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Fahimtum? Wa in lam yakun dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar umila bil rajih. Sekarang ya, masih permasalahan yang tadi. Ada dalil umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Ada lagi dalil umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Tapi sekarang ini masalah tidak ada dalil yang melerai. Ya. Wa illam yakun dalilun ala takhsisi ahadima bil akhar umumi ahadima bil akhar ubila bil rajih. Maka yang diamalkan adalah yang rajih. Ya. Misalu dzalik, permisalannya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ini umum, ya. Kalau kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Khususnya dalam hal apa, ikhwan? Ajibuni. Khususnya dalam hal masuk masjid. Umumnya dalam hal waktunya kapan saja. Pokoknya asal masuk ke dalam masjid, la yajlis hatta yarka rakatain, kapan saja. Wa qauluhu, dan sabda Nabi SAW yang lain, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Khususnya dari mana? Dalam masalah waktu. Khusus pada saat setelah asar dan setelah subuh. Tidak ada sholat. Umumnya dari sisi mana? Masuk masjid atau tidak masuk masjid? Ya. Masuk masjid juga tidak boleh kalau ba'dal asar. Pada subuh. Nah ini saling tarik menarik dalil. Yang pertama mau menarik yang kedua, kamu yang harusnya kesini. Kata yang kedua, enggak, kamu yang kesini. Tengkar di jalan, tidak ada yang melerai, bentrok. Ya. Fal awwalu khasun fi tahiyatil masjid. Yang pertama khusus dalam tahiyatul masjid, amun fil waqt, umum dalam waktu kapan saja. Wa tsani khasun fil waqt, amun fis shalah. Sedangkan yang kedua khusus dalam masalah waktu, umum dalam hal salat. Yashmulu tahiyatul masjid wa ghairaha. Ya, mencakup salat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Lakinna rajih, maka dalam hal ini karena tidak ada yang melalai, ya sudah ambil cara pentarjihan. Yang mana yang rajih? Apakah yang kedua harus dibawa kepada yang pertama atau sebaliknya? Ar-rajih takhsisu umumi tsani bil awal, mengkhususkan keumuman yang kedua kepada yang pertama. Itulah. Umumnya yang kedua yaitu di saat masuk masjid atau tidak, itu dikhususkan. Dalam artian apa? Tidak boleh sholat setelah sholat asar sampai terbenam, dan tidak boleh sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, kecuali apabila dia hendak melaksanakan sholat dzatul asbab, yang mempunyai sebab, seperti tahiyatul masjid. Sebabnya ada kan? Karena masuk masjid atau yang lainnya. Kenapa demikian dilogiskannya? Karena beberapa alasan. Fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil manhi. Maka boleh sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang terlarang. An umumi sholati fiha, dari keumuman sholat padanya. Wa inna marajahna dhalik, kenapa kita merajihkan yang demikian itu? Li'anna takhsisa umumi tsani qad thabata bighairi tahiyatil masjid. Karena pengkhususan umumnya yang kedua, ya, ini hadis yang kedua, la sholata ba'da sholatil asr wa la sholata ba'da sholatis subuh. Keumumannya sudah ada yang mengkhususkan dari hadis yang lain, walaupun bukan dalam permasalahan tahiyatul masjid. Kaqada'il mafrudati, seperti mengqada salat yang diwajibkan. Ya, wa i'adatil jama'ah, dan mengulangi salat jama'ah. Fadha'ufa umumu, maka melemahlah keumumannya. Ya, kita memang mengetahui bahwa di sana dalil-dalil tersebut bersifat umum, larangan sholat. Ya, larangan sholat setelah sholat asr, larangan sholat setelah sholat maghrib. Tapi ternyata kalau kita melihat dalil-dalil yang umum ini telah dikhususkan dengan yang lainnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqada salat rawatib yang beliau tidak sempat kerjakan ba'da zuhur, beliau kerjakan kapan? Ba'da al-'asr. Dan juga sahabi yang ketika beliau tidak sempat melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, beliau kerjakan setelah subuh. Demikian pula hadis ya, tentang dua orang yang duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ikut salat berjamaah. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Kenapa kalian tidak salat bersama kami?" Mereka mengatakan, "Qad sallaina fi rihalina." Kami sudah salat subuh di rumah-rumah kami. Ya, di perjalanan kami. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan melakukan itu. Jika kalian telah sholat lalu kalian mendatangi masjid, maka sholatlah bersama mereka, karena yang demikian ini nafilah bagi kalian. Ternyata beliau pun sholat sesudah sholat subuh Rasulullah SAW izinkan. Nah, ini menunjukkan bahwa keumuman, ya, keumuman dari hadis la sholata ba'da sholati subuh wa la sholata ba'da sholati asr ternyata lemah keumumannya itu, ya kan? Karena adanya yang mengkhususkan. Ya. Nah, sedangkan hadis tentang tahiyatul masjid keumumannya terjaga. Keumumannya terjaga. Ya. Enggak ada yang mengkhususkan sama sekali. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis. Tidak ada, hadis ini umum. Jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Umum. Tidak ada yang mengkhususkan. Nah, dalam hal pentarjihan mereka mengatakan al-amul makhsus adhaf min al-amil mahfuz. umum ya, yang sudah ada pengkhususannya itu lebih lemah daripada umum ya, yang terjaga keumumannya. Umum yang lemah keumumannya karena sudah ada yang mengkhususkan, itu lebih lemah daripada umum yang terjaga keumumannya. Sehingga dalam hal ini yang lemah harus mengikuti yang kuat. Iya kan? Nah. Taib, taib teman ikhwan. Sehingga pada solat-solat yang zawatul asbab la bas. Antu salla ba'da al-'asr wa ba'da al-fajr. Amma an-nawafil al-mutlaqah fala tajuz dhalik. Yang ketiga, wa illam yakun dalilun wala murajjih. Apabila tidak ada dalil, tidak dan tidak ada pentarjihan li takhsis umumi ahdi mabithani, untuk mengkhususkan keumuman yang pertama dengan yang kedua, wajabal amalu bi kulli minhuma fi ma la yata'aradan, maka wajib beramal pada setiap keduanya dari apa-apa yang tidak bertentangan. Wa tawaqquf fi surati allati yata'aradani fiha, dan tawaqquf dalam perkara yang terjadi padanya saling bertentangan. Ya. Lakin la yumkinu ta'arud bainan nusus. Nah, ini pelatihan terakhir. Akan tetapi tidak mungkin terjadi pertentangan di antara nas-nas fi nafsil amr pada hakikatnya. Ala wajhin la yumkinu fil jama', dengan cara yang tidak mungkin dijamak. Wala nas, tidak ada nasi mansuh. Wala tarjih, tidak bisa ditarjih. Li'anna nususa la tatanaqad, karena nas-nas itu tidak mungkin saling kontradiksi pada hakikatnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagha, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, menyampaikan. Walakin qad yaqa'u dzalik, akan tetapi terkadang terjadi yang demikian, kelihatan terjadi kontradiksi. Bihasabi nadharil mujtahid, berdasarkan pandangan seorang mujtahid. Liqusuri, karena kedangkalan ilmu yang dimilikinya. Wallahu a'lam. Naam. Antum ikhwan. Baik, tahunan insyaallah.